milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Pada ilah, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Berjumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Padu mimpi, kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Kelangan terjadi, takkan kembali. Ya sudah milikmu, bukan milik kita. Pada ilah, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini.